Mitra Bisnis, dikutip dari Kompas, Indonesia dinilai sudah sepatutnya khawatir dengan fenomena belakangan ini, di mana kemajemukan dan pluralisme negara semakin terancam punah dengan adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi, seringnya mengatasnamakan demokrasi dan agama, di mana minoritas harus tunduk pada mayoritas, dan ada pemaksaan kebenaran dari satu pihak ke pihak lainnya. Disebutkan ideologi kebencian sedang tumbuh, dan negaralah yang dituduh paling bertanggung jawab karena melakukan pembiaran. Untuk membicarakan hal tadi, segera kita berbincang dengan seniman sekaligus politisi Sis NS. Mas Sis, bagaimana komentarnya soal ini? Ketegasan itu nggak pernah ada. Jadi setiap ada pengganyangan dari mayoritas kepada minoritas, ada pendiaman. Walaupun minoritas mengganyang mayoritas juga nggak boleh. Azas kebenaran aja kok. Bukan soal mayoritas-minoritas. Siapapun yang salah ya dihukum. Yang benar ya dibela. Tapi minoritas selama ini memang di mana-mana itu jadi bahan yang tidak enak aja. Hukum mayoritas selalu memenangkan yang mayoritas terus. Nah, di situ dibutuhkan kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin yang tegas, yang bisa mengayomi minoritas itu. Ada yang beranggapan perkembangan demokrasi kita yang sekarang ini justru malah berpengaruh terhadap makin lunturnya ciri khas Indonesia yang menghormati kemajemukan dan pluralitas ini. Bagaimana masih melihatnya? Demokrasi itu tidak selamanya bagus. Kita dulu menuntut demokrasi-demokrasi. Setelah demokrasi, semuanya teriak-teriak lagi. Demokrasi tidak enak. Memang negara ini belum tentu cocok. Setiap negara tidak cocok dengan demokrasi yang ada di Amerika, yang ada di mana-mana. Kita sudah punya sendiri waktu itu demokrasi terpimpin, tapi kita gulingkan, kita jatuhkan, kita bubarkan. Demokrasi bebas akhirnya bablas. Reformasi juga begitu. HAM apalagi. Orang yang melarang HAM, orang itu sendiri melakukan penganiayaan terhadap hak asasi manusia. Seharusnya hukum itu yang harus dibenahi semoga dalam segala hal. Mau soal mayoritas minoritas, soal perbedaan, soal HAM. Hukum itu bukan ditegakkan, tapi keadilan itu yang harus ditegakkan. Selama ini negara ini tidak pernah menegakkan keadilan. Banyak sekali kasus-kasus hukum yang keputus saja tidak adil. Tapi yang paling menyedihkan lagi bahwa konstitusi kita sekarang sudah tumpang tindih. Saya kasih contoh satu. MK memutuskan bahwa pemilu 2014 ini inkonstitusional. Harus diubah. Tapi perubahan itu harus dilakukan pada 2019. Artinya 2014 nanti ini tidak konstitusi. Itu aja udah membingungkan. Nanti kalau kita ikut pemilu, kita memilih yang tidak konstitusi berarti. Tapi kalau itu si minoritas yang memutuskan, mayoritas ngikut aja nih. Apakah dengan demikian banyak dari kita sudah mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa, Mas Sis? Ya, bukan jati diri aja, kepercayaan diri, bahkan kehormatan juga udah hilang. Mengembalikan itu semua yang sekarang harus dipikirkan. Kita dulu hidup dengan demokrasi terpimpin, dengan tiga partai. Kita marah-marah, kita gulingkan, kita bakal hidup dengan reformasi, kita hidup dengan demokrasi, kita bangga dipuji-puji oleh negara asing bahwa kita negara demokrasi terbesar kedua di dunia yang paling hebat. Padahal rakyat kita hancur lebur dengan demokrasi itu. Demokrasi itu kan yang seperti saya bilang tadi, tidak selamanya baik. Kalau ada 10 setan, 2 malaikat, ambil keputusan secara demokratis, pasti malaikat kalah. Yang demokrasi itu bukan berarti suara terbanyak aja, tapi yang kebenaran yang harus dimenangkan, bukan suara terbanyak. Jadi menurut Mas Sis, apa yang menjadi penyebab utama dari persoalan ini? Selama penguasa melakukan kekuasaannya dengan semena-mena, kemudian didiamkan oleh rakyatnya, maka nggak akan jalan segalanya. Segalanya akan mampet rusak. Segala kasus deh coba. Kasus apa aja semuanya, hilang semuanya. Dan pengelola negara ini tahu bagaimana memanage rakyatnya, memanas-manasi rakyat, kemudian melupakan segalanya. Jadi selama cara pemilu yang tidak konstitusi ini dilakukan, selama konstitusi ini saling tumpang tindih, maka selama itulah negara ini tidak akan benar. Konstitusi itu harus dibenahi lagi dari nol. Kita buka lagi Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang tertinggi, kemudian bawahannya diatur lagi dari nol semuanya. Diberlakukan mulai kapan terserah, tapi semuanya harus ditelaah dan dibenahi. Demikian seniman sekaligus politisi Sis NS, saya Gery Sadewa.